Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirih, thumma dzakara minnatahu alaihim biwa'dih li Musa 40 laylah ينزل عليه التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. Kemudian Allah SWT menyebutkan pemberiannya atas mereka dengan menjanjikan ke Musa 40 hari untuk menurunkan kepadanya kitab Taurat yang terkandung padanya nikmat-nikmat yang besar dan kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh. Dan kemudian Allah SWT menyebutkan dari kenikmatannya atas Bani Israel. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan dari Allah SWT menyelamatkan mereka dari siksaan Fir'aun, yang mana ketika lahir bayi-bayi mereka, yaitu laki-laki, dibunuh dan mereka hidup dalam keadaan terhina. Kemudian Allah SWT menyelamatkan mereka. Kemudian juga Allah SWT menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Diselamatkan oleh Allah SWT dengan dibelahnya laut, kemudian mereka bisa melewatinya. Itulah nikmat dari nikmat Allah SWT yang wajib mereka syukuri dan disebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Kemudian disebutkan lagi dari nikmat yang lainnya, yaitu Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada Musa, menjanjikan kepada Musa 40 laylah, yaitu Musa bermunajat kepada Allah SWT pada 40 malam atau 40 hari, 40 malam lamanya bermunajat kepada Allah SWT, dan di sana diturunkan kitab Taurat. Ini merupakan suatu kenikmatan yang besar. Sebagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Rasul kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah suatu kenikmatan yang besar, bahkan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besarnya Al-Quran. Yunzil alaihi Taurah al-mutadhammina li ni'amil 'azimah. Terkandung padanya kenikmatan-kenikmatan yang besar dan maslahat-maslahat yang menyeluruh. Karena di dalam kitab tersebut tentunya akan disebutkan dari syariat-syariat yang disyariatkan kepada mereka, dari kebaikan-kebaikan yang dianjurkan, dari larangan-larangan agar mereka meninggalkannya. Nah, jadi semua dari kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh disebutkan di sana. Bagaimana Al-Quran? Nah, juga seperti itu, mengandung nikmat-nikmat yang besar dan masalah al-amimah, kemaslahatan-kemaslahatan yang menyeluruh. Thumma innahum lam yasbiru qabla istikmalil mi'ad hatta 'abadu al-'ijla min ba'di ay dhahaba. Kemudian mereka tidak bersabar. Kaum yang tidak bersabar sebelum sempurnanya masa janji itu, sehingga mereka menyembah anak lembu dari setelahnya, yaitu dari setelah kepergian Musa menuju panggilan Rabbnya dalam masa 40 hari. Ketika Musa bermunajat kepada Rabbnya selama 40 hari, sebelum 40 hari kaumnya tidak bersabar menunggu kedatangan Musa. Maka mereka pun menyembah al-ijl, menyembah anak lembu. Padahal Nabi Musa tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan dari agama para anbiya terdahulu dan demikian juga para rasul, yaitu bertauhid kepada Allah SWT. Mereka mengajarkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT satu-satunya dan menjauhi taghut, yaitu setiap apa yang disembah dari selain Allah SWT. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu taghut. Dan kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang dakwanya mereka yaitu memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah SWT. Nah, mereka tidak sabar menunggu 40 hari ini. Kemudian mereka pun berbuat dengan perbuatan yang tercela, yaitu menyembah anak lembu. Setelah perginya Musa, wa antum zalimun, alimuna bi zulmikum, qad qamat alaikum al-hujjah, fa huwa a'zamu jurman wa akbaru ithman. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim, yaitu kalian mengetahui kedzaliman kalian sendiri, maka telah tegaklah hujjah atas kalian, maka ini adalah paling besarnya kejahatan dan paling besarnya dosa. Mengapa dikatakan a'zamu jurman wa akbaru ithman? Karena mereka melakukan itu, yaitu menyembah anak lembu dalam keadaan tahu bahwa itu tidak boleh, dalam keadaan mereka berilmu dengan ia telah qamat alaikumul hujjah, telah tegak hujjah atas mereka. Berarti Nabi Musa alaihissalam telah menyampaikan sebelumnya kepada mereka, sebelum Nabi Musa pergi selama 40 hari, yaitu mendakwakan agar mereka bertauhid, hanya beribadah kepada Allah. Mereka tahu itu, tapi mereka menyembah anak lembu. Nah, dengan yaqad qamat alaikumul hujjah, berarti telah sampai hujjah kepada dia. Bukan mereka yang belum sampai ilmu kepada mereka, lain lagi. Kalau belum sampai ilmu kepada mereka, maka mereka ma'adzur, diberi udzur, dimaafkan. Dan mereka tidak dikatakan zalimun. Nah, dengan inilah dikatakan mereka zalimun, karena mereka alimun, mengetahui bahwa mereka dalam keadaan zalim. Maka orang yang berbuat dalam keadaan tahu lebih besar dosanya, lebih besar dosanya dan lebih besar kejahatannya. Umma innahu amarakum bitaubah ala lisan Nabi Musa bi an yaqtula ba'dukum ba'dan fa'afa Allah ankum bisabab dhalik la'allakum tashkurun Allah, tashkurun Allah. Thumma innahu amarakum bitaubah, amarakum bitaubah. Kemudian ia menyuruh kalian untuk bertaubat melalui lisan nabinya, yaitu Musa, yaitu dengan cara bi an yaqtula ba'dukum ba'dan, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Fa'afallahu ankum bisabab dzalik, maka Allah SWT memaafkan mereka dengan sebab itu agar mereka bersyukur kepada Allah. Nah, setelah kejadian mereka menyembah anak lembu itu, kemudian mereka tahu bahwa dirinya berbuat kezaliman, mengakui, maka Allah SWT menyuruh mereka untuk bertobat, bertobat kepada Allah SWT melalui lisan nabinya, yaitu Musa. Dan ini cara tobatnya mereka, yaitu untuk membunuh diri mereka sendiri. Nah, membunuh diri mereka sendiri. Saling membunuh. Maka ini menunjukkan tentang nikmatnya umat ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tobat atau cara tobat ketika seorang berbuat maksiat, hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berhenti pada waktu itu juga. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membunuh diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri. Bahkan mereka yang menyakiti diri sendiri dikarenakan putus asa atau bunuh diri, maka itu adalah zulm, kezaliman. Nah, kezaliman. Dan ada keserupaan dengan mereka ini. Nah, ada. Nah, maka dari itu ini adalah suatu kenikmatan yang besar pada umat ini, yang mana cara bertobatnya seperti itu, taubatan nasuha. Tapi cara taubatnya mereka, yaitu Bani Israel, dengan mereka membunuh diri mereka sendiri. Fa'afallahu ankum bisababi dzalik. Maka Allah maafkan, Allah ampuni mereka dengan sebab itu. Setelah mereka bertaubat, dengan mereka saling bunuh, maka diampuni. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur, bersyukur kepada Allah SWT. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Wahada ghayatu dhulm wal jara'ah ala Allah wa ala rasulih. Wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan terang atau jelas. Dan ini adalah puncak dari kezaliman. Dan keberanian terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Lihat, setiap kali Bani Israel berbuat pelanggaran seperti ini, kemudian Allah SWT maafkan. Dan itu merupakan suatu nikmat atas mereka. Apa itu? Diampuni oleh Allah SWT. Ini juga suatu nikmat yang harus mereka ingat. Dan sudah berapa kenikmatan-kenikmatan Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dan ini diantaranya, yaitu tobatnya mereka diterima ketika mereka menyambut perintah Allah SWT untuk mereka saling membunuh sebagai bentuk tobatnya mereka, dan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kemudian berbuat lagi, yaitu berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Yang mana belum pernah sebelumnya mereka mengatakan seperti ini. Nah, dan tidak mengajarkan seperti ini juga, karena Allah SWT tidak dapat dilihat di dunia ini. Maka dikatakan, wa hadza ghayatul dhulm wal jara'ah 'ala Allah wa 'ala rasulih. Dan ini puncaknya kezaliman dan keberanian terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Nah, lancang yang seperti ini, yang mana Rasulnya tidak mengajarkan. Jangankan mereka, nabinya sendiri, yaitu Nabi Musa, tidak melihat Allah SWT. Nah, tidak melihat Allah SWT. Tapi mereka ingin untuk diperlihatkan. Akhadatkum sa'iqah imma al-maut aw al-ghashyah al-'azimah. Kemudian fa'akhadhatkum sa'iqah. Mereka disambar halilintar. Baik meninggal atau pingsan yang parah. Wa antum tanzurun. Sedangkan kalian melihatnya, yaitu melihat wuku' adzalik. Terjadinya itu. Kullu yanzuru ila sahibih. Setiap mereka melihat ke temannya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian meninggal agar kalian bersyukur. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Tidaklah kami beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Nah, maka ini adalah suatu kezaliman. Dan bukanlah Allah SWT tidak terlihat di dunia, berarti Allah SWT tidak ada. Dan juga dari pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang fihi istihza, terdapat padanya yaitu istihza, pengejekan, mengolok-olok. Hala. Nah, karena telah tersebut dari sebelumnya dan sebelumnya bagaimana tindakan mereka ini, perbuatan mereka ini, yaitu Bani Israel yang selalu berbuat kesalahan dan kesalahan. Nah, dengannya ini adalah suatu keboliman. Maka Allah SWT hukum. Allah SWT hukum dengan ini, yaitu Allah matikan mereka atau Allah pingsankan dengan pingsan yang parah atas mereka. Dan mereka dalam keadaan melihat kejadian itu. Nah, kemudian Allah SWT masih maafkan mereka. Allah SWT masih beri nikmat. Dan itu pun dengan doa nabinya, yaitu Nabi Musa. Karena yang dimatikan oleh Allah SWT mereka, yaitu ada dari mereka adalah tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu. Dan Nabi Musa mengharap dari kebaikan-kebaikan mereka. Maka Allah SWT pun menghidupkan mereka kembali dengan doa nabinya, yaitu Nabi Musa. Maka dihidupkan kembali mereka. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan setelah kalian meninggal, setelah kalian mati, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah SWT. La'allakum tashkurun. Agar mereka, yakni Bani Israel, bersyukur kepada Allah SWT. Orang yang telah meninggal itu ingin sekali untuk hidup kembali dan ia beramal saleh. Nah, ini yang sudah mati kemudian dikembalikan oleh Allah SWT, dihidupkan kembali agar mereka bersyukur. Dan jelas bahwa kehidupan setelah mati, yakni dihidupkan lagi setelah dia mati, itu menghendaki seorang untuk sangat dan sangat bersyukur kepada Allah SWT. Nah, karena dia sudah merasakan bagaimana mati itu. Nah, dengannya hendaknya dia bersyukur. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur, yaitu Bani Israel. Nah, tapi bagaimana keadaan mereka? Maka lihat yang setelahnya dan setelahnya dari ayat-ayat berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.